Bahkan hendaknya kalian lebih banyak lagi dari itu, yaitu dalam berzikir kepada Allah. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan dia tidak mendapatkan bagian yang menyenangkan di akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia ini, dan berilah kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan bagian atas apa yang telah mereka usahakan. Itu atas amal perbuatan mereka. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat cepat hisabnya. Nah, qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan penjelasan beliau, itu pada ayat yang ke-199. Thumma afidu min haythu afadun nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat kebanyakan manusia bertolak. Wastaghfirullah. Dan minta ampunlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Thumma afidu min haythu afadun nas. Ay thumma afidu min Muzdalifah min haith afadun nas. Yaitu kemudian bertolaklah dari Muzdalifah, dari tempat manusia bertolak. Min ladun Ibrahim alaihi salam ilal an. Yaitu Arafah dulu, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian setelah itu ke Muzdalifah. Kemudian setelah itu ke Mina. Nah, hal seperti ini min ladun Ibrahim alaihi salam ilal an. Ini sejak dari Ibrahim alaihi salatu wassalam ilal an sampai sekarang. Nah, urutannya seperti itu. Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah. Wal maksud min hadhihi al-ifadhah kana ma'rufan 'indahum. Dan yang dimaksud dengan ifadhah atau bertolak di sini ma'ruf di sisi mereka, ya. Wa huwa ramyul jimar. Itu bertolak, na'am, untuk melempar jumrah, ya. Jumrah Aqabah, ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Wa dzabhul hadaya, dan untuk menyembelih hewan-hewan kurban, ya. Wattawaf, dan untuk tawaf, ya, tawaf ifadah. Wassa'i, dan juga untuk sa'i, sa'i haji. Wal mabit bi Mina, dan juga bermalam di Mina. Layali tasyrik, pada malam-malam tasyrik, ya, malam 11, malam 12, malam 13. Wa takmili bakil manasik, dan juga dalam rangka untuk menyempurnakan manasik-manasik yang tersisa. Nah. Diriwayatkan sebab nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini. diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, juga oleh Al-Imam Muslim ya, rahimahullahu taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya, disebutkan riwayatnya oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul ya. Hadis-hadis yang sahih isnadnya yang berupa asbabun nuzul ya. Hadis-hadis tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Karya Syekh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Syekh Muqbil rahimahullahu taala menyebutkan sebab turunnya ayat ini dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ali ibn Abdullah haddatsana Muhammad ibn Khazim haddatsana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kanat Quraisyun wa man dana dinaha yaqifuna bil Muzdalifah. Dahulu Quraisy dan orang-orang yang beragama dengan agama Quraisy, mereka wukufnya di Muzdalifah. Wa kanu yusammuna al-Hums. Dan dahulu mereka yang wukufnya di Arafah ini, yang wukufnya di Muzdalifah, ya, mereka dulu dinamakan dengan al-Hums. Orang-orang Quraisy dan keturunannya yang mereka wukufnya di Muzdalifah itu disebut dengan al-Hums. Wa kana sa'irul Arab yaqifuna bi Arafat, sedangkan seluruh orang Arab ya wukufnya di Arafah. Ya. Falamma ja'a al-Islam, maka ketika datang Islam, amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'tiya Arafat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mendatangi Arafah. Tsumma yaqifa biha, kemudian wukuf di Arafah. Suma yafidu minha, kemudian bertolak dari Arafah ya, untuk besok melakukan melempar jumrah dan sebagainya. Bertolaknya dari mana? Dari Arafah. Setelah matahari terbenam, bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah dahulu, bermalam di sana ya. Barulah paginya dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk melempar jumrah, menyembelih kurban dan lain sebagainya. Summa yafidu minha fadzalika qauluhu ta'ala. Kemudian berifadhah atau bertolak dari Arafah ya. Fadzalika qauluhu ta'ala, dan itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah dari tempat manusia bertolak ya, dan minta ampunlah kalian kepada Allah. Dalam riwayat yang sebelumnya beliau juga bawakan ya, bahwasannya dahulu Quraisy dan anak keturunannya ya, yang disebut dengan Al-Hums ya, mereka bertolaknya ya dari Muzdalifah, dari Jama'. Sedangkan manusia bertolaknya dari Arafah. Itu seluruh Arab ya, selain Quraisy dan keturunannya bertolaknya dari Arafah. Sedangkan Quraisy tadi yang disebut dengan Al-Hums bertolak dari Muzdalifah. Kemudian berkata yaitu Urwah, wa akhbarani abi an Aisyah, dan ayahku mengkhabarkan kepadaku dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna hadhil ayata nazalat fil Hums, bahwasanya ayat ini turun tentang orang-orang Hums, orang Quraisy dan anak keturunannya yang mereka wukufnya di Muzdalifah. Tsumma afidu min haitsu afadun nas, itu ayat ini, kemudian bertolaklah dari tempat manusia bertolak. Qala, beliau berkata, kan yufiduna min jam'in fadufi'u ila Arafat, dahulu mereka bertolaknya dari Muzdalifah karena wukufnya di Muzdalifah, fadufi'u ila Arafat, maka mereka diarahkan untuk ke Arafah. Nah, jadi yang benar adalah dari Arafah, yaitu wukufnya di Arafah, kemudian setelah itu bermalam di Muzdalifah, kemudian setelah itu paginya ke Mina. Baik, kita lanjutkan. Walamma kanat hadhihi al-ifadah yuqsadu biha ma dzukir. Dan ketika ifadah di sini, yaitu bertolak di sini, yang dimaksud adalah apa yang sudah disebutkan di atas tadi, wal madhkurat akhirul manasik, dan apa yang disebutkan tadi berupa melempar jumrah, menyembelih kurban, tawaf, sa'i dan seterusnya, itu adalah akhirul manasik, akhir dari manasik-manasik haji, amalan-amalan haji. Amara ta'ala indal farag minha bistighfarihi wal ikthar min dzikrih. Naam. Maka ketika dimaksud dengan ifadah tadi apa yang sudah disebutkan tadi, dan yang disebutkan tadi adalah akhir daripada manasik, maka Allah perintahkan ketika telah selesai dari manasik haji, agar mereka meminta ampun kepada Allah dan memperbanyak berzikir kepada Allah. Allah katakan, "Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah dari tempat manusia bertolak, dari Muzdalifah, kemudian dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian ke Mina. Nah, setelah selesai manasik-manasik haji, wastaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Wal ikthar min dzikrih, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah selesai dari manasik haji kalian, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra, seperti na'am kalian dahulu bermegah-megahan dengan menyebut-nyebut nenek moyang kalian, aw ashadda dzikra, atau bahkan kalian berzikirlah dengan yang lebih banyak dari itu. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan agar setelah selesai menunaikan manasik haji, minta ampunlah kepada Allah dan banyak berzikirlah. Dahulu orang-orang jahiliyah setelah menunaikan manasik hajinya, mereka berbangga-bangga dengan na'am nenek moyang mereka, menyebut-nyebut na'am keunggulan-keunggulan, nenek moyang mereka. Berbangga-bangga dengannya, bermegah-megah dengannya. Maka datang Islam mengganti berbangga-bangga dengan nenek moyang, dengan apa? Diganti dengan banyak berzikir kepada Allah setelah menunaikan manasik haji. Sehingga Allah katakan fadzkurullaha kadzikrikum. Setelah kalian selesai menunaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum. Seperti kalian dahulu menyebut-nyebut nenek moyang kalian. Baik. Maka Allah perintahkan setelah selesai menunaikan manasik haji untuk meminta ampun kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah. Falistighfar lil khalal alwaqi'i minal abdi fi ada'i ibadatihi wa taqsirihi fiha. Adapun istighfar, minta ampun lil khalal alwaqi'i minal abdi, minta ampun kepada Allah atas kecacatan yang terjadi dari seorang hamba. Kecacatan fi ada'i ibadatihi, dalam menunaikan ibadahnya. Wa taksirihi fiha, dan dalam kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah tersebut. Minta ampunlah kepada Allah atas tadi kecacatan dan kekurangan yang ada dalam ibadah seorang hamba tersebut. Wa dzikrullah syukrullahu ta'ala syukrullahi ala ni'amihi alaihi bitaufik li hadhihi al-ibadati al-'azimati wal minnati al-jasimah. Sedangkan berzikir kepada Allah itu adalah bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, itu kepada hamba tersebut. Nikmat diberi taufik untuk melakukan ibadah yang agung, dan juga karunia yang besar. Berzikir kepada Allah dengan apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba, sehingga hamba tersebut bisa menjalani ibadah tersebut, ibadah yang agung tersebut. Dan atas nikmat minnah, karunia yang besar yang Allah berikan kepadanya. Wa hakadha yanbaghi lil 'abdi kullama faragha min ibadatin. Dan demikianlah seyogianya bagi seorang hamba. Kullama faragha min ibadah, setiap selesai dari melaksanakan ibadah, baik ibadah haji atau yang lainnya, an yastaghfirullaha 'ani taqsir, hendaklah dia minta ampun kepada Allah atas kekurangan dalam melakukan ibadah tersebut. Demikian seyogianya seorang hamba. Setiap selesai melakukan suatu ibadah, hendaklah dia beristighfar kepada Allah atas segala kekurangan. Sehingga disyariatkan setiap setelah selesai sholat untuk apa? Beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jal atas segala kekurangan dalam ibadah yang baru saja dilakukan. Demikianlah seyogianya seorang hamba. Setiap dia selesai melakukan ibadah, hendaklah dia beristighfar kepada Allah atas kekurangan yang terjadi pada ibadah tersebut. Wa yashkurahu ala taufik, dan hendaknya dia juga bersyukur kepada Allah atas taufik yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga dia bisa menjalankan ibadah tersebut. Beristighfar dan berzikir, yaitu bersyukur. La kaman yara annahu qad akmalal ibadah. Jangan seperti orang yang melihat dirinya telah sempurna dalam melakukan ibadah. Wa man nabiha ala rabbih, dan telah dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu kepada Rabbnya. Sudah sempurna ibadahnya. Merasa sudah sempurna ibadahnya. Sudah dia tunaikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alat lahu mahallan wa manzilatan rafi'ah. Dan ibadah tersebut menjadikannya na'am berada di tempat dan kedudukan yang tinggi. Ya. Dia melihat dan merasa ibadah tersebut menjadikan dia na'am tempat dan kedudukan yang tinggi. Ya. Menempatkan dia di tempat dan kedudukan yang tinggi. Fahadha haqiqun bil maqt. Maka yang seperti ini pantasnya na'am dimurkai. Pantas mendapatkan maqt, kemurkaan, kebencian. Waraddil amal, dan pantas untuk ditolak amalannya. Ya. Merasa sok sempurna. Nah, enggak butuh istighfar. Minta ampun atas kekurangan yang terjadi dalam ibadah. Nah, tidak butuh syukur atas karunia ibadah yang baru saja telah dia lakukan. Nah. Maka orang seperti ini hakikun bil maqt. Pantas untuk dicela, pantas untuk dimurkai, waradil amal, dan pantas untuk ditolak amalannya, tidak diterima. Kama annal awwal, sebagaimana yang pertama, siapa itu? Itu orang yang beribadah kepada Allah, setelah selesai ibadah istighfar. Minta ampun kepada Allah atas kekurangan yang terdapat dalam ibadah tersebut, dan bersyukur atas taufik dari Allah sehingga dia bisa menjalankan ibadah tersebut. Nah, orang seperti ini hakikun bil qabul wa taufik li a'malil ukhra. Orang seperti ini pantas untuk diterima ibadahnya dan pantas untuk diberi taufik untuk amalan-amalan berikutnya yang lainnya. Nah. Ini faedah yang besar ya akhwah. Nah, agar setelah kita melaksanakan ibadah atau setiap kita selesai dari melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, hendaklah kita beristighfar. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kekurangan, kecacatan yang terjadi dalam ibadah tersebut. Dan hendaknya juga bersyukur. Nah, hendaknya dia bersyukur atas taufik yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya. Nah, berzikir yaitu bersyukur. Nah, maka disyariatkan ya, setelah selesai sholat juga ya, beristighfar 3 kali. Setelah itu berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Nah, yang zikir-zikir setelah selesai sholat ini sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah azza wa jal atas taufik yang Allah berikan kepadanya sehingga dia bisa menjalankan ibadah tersebut. Di samping zikir-zikir tersebut, keutamaannya besar, pahalanya banyak, ya. Nah. Kemudian qala Syekh rahimahullahu taala thumma akhbara taala an ahwalil khalq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang keadaan-keadaan makhluk. Wa annal jami'a yas'alunahu matalibahum. Dan bahwasanya semuanya mereka meminta kepada Allah apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka cari. Wa yastadfi'unahu ma yadurruhum, dan mereka meminta kepada Allah agar ditolak dari na'am hal-hal yang bisa membahayakan mereka. Walakinna maqasidahum takhtalif, akan tetapi tujuan-tujuan mereka berbeda-beda. Artinya banyak orang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, akan tetapi tujuan mereka berbeda-beda. Ya. keinginan mereka, nah, tujuannya, niatnya, ya, berbeda-beda. Faminhum, ada di antara manusia yang dia berdoa man yaqul rabbana atina fid dunya, wahai rob kami berilah kepada kami kebaikan di dunia. Nah, ya Allah berikanlah rumah mewah, ya Allah berikanlah harta yang melimpah, ya Allah al-muhim ya, dunia dan dunia. Ayas'aluhu min matalibi dunya wa ma huwa min syahwatihi, yaitu dia meminta kepada Allah permintaan-permintaan dunia. Ma huwa min syahwatihi, yang merupakan syahwat dan keinginan dunia. Walaysa lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak mendapatkan bagian yang menyenangkan fil akhirah, di akhirat. Lirogbatihi anha, kenapa? Karena dia benci dengan apa yang ada di akhirat nanti. Wa qasri himmatihi ala dunya, dan pendek keinginannya itu hanya pada dunia. Ya. Nah, dunia dan dunia, ya. Permintaannya sekitar-sekitar dunia, ya. Maka orang seperti ini, nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada baginya, bagi dia, bagian yang menyenangkan di akhirat. Dan demikian ashabud dunia, ya. Orang yang hubbud dunia, nah, yang dia minta, ya, selalu perkara-perkara dan urusan-urusan dunia. Nah, walaupun memang memintanya kepada Allah, ya. Nah, tapi yang ada di benak mereka hanyalah dunia dan dunia. Nah, jika diberi, ya, maka mereka ridho senang, ya. Ternyata doanya dikabul, ya. Bisnisnya lancar, ininya dan seterusnya, ya. Wa in lam yu'ta, jika tidak dikasih, ternyata bangkrut, ternyata rugi dan lain sebagainya, ya. Sakit, murka, marah, ya. Nah, padahal saya sudah banyak doa, padahal saya sudah, ya, akhirnya, ya, nah, mencerca Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Nah, ini di antara manusia ada yang seperti ini. Rabbana atina fid dunya, ya, wahai Rabb kami berilah kepada kami kebaikan di dunia. Hanya dunia di matanya, ya. Nah, wa minhum man yad'ullaha limaslahatid darain, dan di antara mereka, di antara manusia, ada yang berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan dua negeri, yaitu negeri dunia ini, ya, alam dunia ini, dan negeri akhirat. Wa yaftakiru ilaihi fi muhimmati dinihi wa dunya, dan dia merasa butuh kepada Allah dalam urusan-urusan agamanya dan urusan-urusan dunianya. Wa kullun min haula'i wa haula'i lahum nasibum min kasbihim wa 'amalihim, dan masing-masing dari mereka, orang yang pertama tadi yang hanya menginginkan dunia, dan naam, sebagian manusia yang lain yang menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, ya, dua negeri tersebut, bagi mereka masing-masing bagian, naam, min kasbihim wa amalihim, bagian dari hasil usaha mereka dan perbuatan mereka. Wa sayujazihim ta'ala ala hasabi a'malihim, dan Allah akan membalas mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wa himmatihim wa niyatihim, Allah akan membalas mereka sesuai dengan tujuan mereka dan niat-niat mereka. Jazaan dairun bainal adil wal fadl, sebagai balasan yang berputar antara keadilan dan karunia. Sebagai balasan yang berporos antara keadilan dan karunia. Jika Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan kejelekan, ya, itu semata-mata karena keadilan dari Allah, karena manusia berbuat kejelekan. Jika Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan, itu semata-mata adalah karunia dari Allah. Ketika manusia berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan. Itu adalah karunia dari Allah. Jadi balasan yang Allah berikan kepada hambanya, berputar antara keadilan dan karunia. Yuhmadu alaihi akmal hamdin wa atammih. Yang Allah dipuji atas balasan-balasan tersebut. Ketika Allah membalas orang yang berbuat jelek dengan kejelekan. Dengan disiksa di dalam neraka misalkan. Kemudian Allah membalas orang-orang yang saleh, orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan, dengan dimasukkan ke dalam surga. Maka balasan-balasan yang Allah berikan, Allah dipuji atasnya. Dengan pujian yang paling sempurna dan paling lengkap. Gak boleh mengatakan Allah zalim ketika Allah mengazab atau menyiksa hambanya lah. Balasan yang Allah berikan berputar antara keadilan dengan karunia, antara keadilan dan karunia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah zalim kepada hambanya. Maka Allah dipuji atas perbuatannya memberikan balasan kepada hamba-hambanya dengan pujian yang paling sempurna dan paling lengkap. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna Allah yujibu da'wata kulli da'in. Di dalam ayat ini faedah. Terdapat dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa setiap orang yang berdoa. Musliman au kafiron au fasikon. Baik dia adalah seorang muslim atau dia seorang kafir atau dia seorang yang fasik. Allah mengabulkan doanya. Walakin laisat ijabatuhu du'a aman da'a. Akan tetapi pengkabulan Allah terhadap doa orang-orang yang berdoa kepadanya bukan dalilan ala mahabbatihi lahu. Bukan sebagai dalil bahwasanya Allah dekat dengannya. Bukan sebagai dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Wa qurbihi minhu. Dan bukan dalil bahwasanya Allah dekat dengannya. Kalau ada orang kafir berdoa, minta hartanya melimpah dan lain sebagainya. Ternyata benar dikabul. Hartanya melimpah, bisnisnya masya Allah, luar biasa. Dikabulkannya doa orang yang fasik atau orang yang kafir, itu bukan dalil. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia atau Allah dekat dengan dia, bukan. Kenapa? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan. Jadi Allah senang kalau diminta. Beda kalau kita. Malah kita minta uang jajan, udah merengut-merengut aja. Apalagi dikit-dikit minta. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala semakin banyak diminta, Allah subhanahu wa ta'ala tidak bosan untuk mengabulkannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Dan di dalam ayat ini terdapat dalil kata Syekh bahwasanya Allah mengabulkan doa setiap orang yang berdoa. Baik itu seorang muslim atau seorang kafir atau seorang fasik. Muslim yang ahli maksiat kadang doanya dikabul oleh Allah. Akan tetapi pengkabulan doa tersebut bukan dalil yang menunjukkan Allah dekat dengannya. Nah, dan bukan dalil yang menunjukkan Allah mencintainya, bukan. Illa kecuali fi matalibil akhirah wa muhimmatid din, kecuali kalau permintaannya adalah permintaan-permintaan akhirat dan kepentingan-kepentingan agama. Kecuali kalau permintaannya adalah permintaan-permintaan akhirat dan muhimmatid din, kepentingan-kepentingan agama. Maka, nah, jika permintaannya ini ya, kebaikan di akhirat, ya, nah, dan juga kebaikan agama, ya, kemudian Allah kabulkan, ya, maka itu tanda Allah mencintai dia. Tanda Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengannya. Nah, tapi kalau doanya, permintaannya bukan dalam hal agama, bukan dalam permintaan-permintaan tentang akhirat, ya. Nah, maka jika dikabulkan, nah, belum tentu itu sebagai dalil Allah mencintai dia atau Allah dekat dengannya, belum tentu. Karena kadang doa orang fasik pun Allah kabulkan. Nah, maka kalau disebutkan tadi, nah, kadang Allah mengabulkan doanya orang fasik, doa orang kafir, ya, doa seorang muslim, nah, maka tentunya, nah, kita ya tentunya lebih berhak dan lebih pantas untuk banyak berdoa, ya, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa pesimis. Nah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengabulkan doa seorang hamba malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Wa ma'ajalatuhu ya Rasulullah. Ya. Kata para sahabat, bagaimana seorang hamba itu tergesa-gesa wahai Rasulullah? Qala qad da'autu. Qad da'autu. Falam istajabuli. Aku udah banyak berdoa, udah berdoa ini, berdoa itu, tapi belum dikabul-kabul katanya. Ini apa? Nah, istajil, terburu-buru. Nah. Wal hasanatul matlubatu fid dunya yadkhulu fiha kullu ma yahsunu waq'uhu indal 'abd. Dan kebaikan yang diminta di dunia ini, ya, kebaikan yang dituntut di dunia ini, Rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, ya. Masuk dalam kategori kebaikan di dunia adalah semua naam yang dianggap baik, ya, terjadinya di sisi seorang hamba. Ya. Min rizkin haniin wasi'in halalin. Nah. Seperti contohnya seorang hamba mendapatkan rizki yang menyenangkan, mendapatkan rizki yang luas, rizki yang halal. Ya. Ini termasuk kebaikan dunia. Wa zaujatin shalihatin, termasuk kebaikan dunia juga adalah apa? Istri yang salihah. Wa waladin taqirru bihil ain, dan juga anak yang menyejukkan hati, ya, anak yang saleh dan salehah. Ini kebaikan di dunia. Wa rahatin, ketenangan, kedamaian, ya. Nah, ini juga kebaikan di dunia. Wa ilmin nafi'in, ilmu yang bermanfaat. Wa amalin salihin, amal yang saleh. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Minal matalibil mahbubatil mubahah. Di antara atau dari, nah, matalib, permintaan-permintaan yang mahbubah, yang dicintai, wal mubah, dan permintaan-permintaan yang sifatnya mubah. Ini kebaikan di dunia. Contoh-contoh kebaikan di dunia. Wa hasanatul akhirah, sedangkan kebaikan akhirat, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kebaikan di akhirat. Kebaikan akhirat, hiya salamatu minal uqubat fil qabr. yaitu selamat dari siksa di alam kubur. Wal mauqif, dan selamat dari dahsyatnya mauqif padang mahsyar. Wan nar, dan selamat dari siksa neraka. Wa husulir ridhollah, dan mendapatkan ridho Allah. Wal fawzu bil ni'amil bin na'imil muqim, dan na'am sukses mendapatkan nikmat yang abadi, yaitu surga. Wal qurbu minar rabbir rahim, dan dekat dengan Rabb yang maha penyayang. Fasara hadha du'a, maka jadilah doa ini, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, ajma' du'ain wa akmaluh. Ajma' du'ain wa akmalahu. Jadilah doa ini adalah doa yang paling padat, ya, dan paling sempurna. Fasara hadha du'a ajma' du'ain wa akmalahu. Nah, doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, adalah menjadi doa yang paling padat dan paling sempurna. Wa aulahu bil itsar, dan paling utama untuk didahulukan. Nah, paling utama untuk didahulukan sebelum berdoa meminta permintaan yang lain-lainnya. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukfiru minad du'ai bihi. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wal hath alaihi, dan beliau menganjurkannya, menganjurkan umatnya untuk banyak berdoa dengan doa ini. Nah, singkat, ya. Ringkas tetapi padat isinya dan sempurna. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tayib, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.